de arbeidsvolk. Mono la muurke bekiri. Wana ma tujungnya kada danapo. Naso pamot lakpo. Horan nasai rusidoho. Lalu sepuluh hari gue nponi. Saya terus go email bo handphone. Ngajaya deh. Terima kasih.